Alhamdulillah wahdahu wassalatu wassalamu ala ma la nabiyya ba'dahu wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah, demikian juga pendengar radio muslim rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan bahasan 10 hak dalam Islam dari kitab Hukukun ta'ad ilaihal fitrah wa qarratha asyari'ah karya Syekh Al-Alamah Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin rahimallahu ta'ala. Kita sampai pada hak yang kelima adalah hukukul akarib, hak kerabat. Lil karib, maka bagi kerabat, yaitu orang yang yattasilu bika fil qarabah, yang terhubung denganmu karena kekerabatan, karena hubungan darah. Semacam saudara, paman, bibi, dan anak-anak mereka, dan semua orang yang yantami ilaika bisilatin, yang menisbatkan diri kepadamu karena ada hubungan. Maka dia memiliki falahum, maka baginya hak kekerabatan ini, dan besar kecilnya bihasa bikurbihi, berbanding lurus dengan kedekatannya dengan anda. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, dan berikanlah kepada dzal qurba kerabat apa yang menjadi haknya. Di ayat yang lain Allah katakan, sembahlah Allah, janganlah kalian sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wabil walidain ihsana, berbuat baiklah kepada dua orang tua, demikian dengan kerabat. Maka wajib atas setiap kerabat untuk menyambung hubungan dengan kerabatnya. Bil ma'ruf, dengan ma'ruf, dengan cara yang baik. Bibadil jah, dengan berbagi, dengan bersedekah, dengan aljah, dengan kedudukannya, dengan nama baiknya, ataupun manfaat badan, ataupun berikan manfaat dengan finansial. Yang ini kualitas kewajiban untuk menyambung hubungan berbanding lurus dengan mata talabu kuwatul qarabah, kekuatan, kualitas, kekerabatan. Makin dekat, maka kewajiban membantu dan berbuat baik makin besar. Walhajah, dan membutuhkan bantuan ataukah tidak. Kerabat yang agak jauh, punya kemudian kebutuhan mendesak. Kerabat yang dekat tidak begitu mendesak, maka yang didahulukan adalah kerabat yang agak jauh. Dan inilah yang dituntut oleh syariat, akal dan fitrah. Yang dimaksud dengan bersedekah dengan aljah, dengan kedudukan dan nama baik, itu yang disebut oleh dalam hadis, itu disebut dengan sebutan syafa'ah. Semisal ada kerabat yang membutuhkan bantuan finansial, kita tidak bisa membantu. Namun kita bisa menghubungkan, kita punya nama baik di depan orang kaya yang suka membantu. Lalu kita memanfaatkan nama baik kita untuk membantu saudara kita. Kita ajak dia untuk ketemu dengan kawan kita yang dekat, orang kaya, yang jika kita yang ngomong maka dia percaya untuk memberikan bantuan misalnya. Maka ini namanya berbagi dengan pangkat, dan yang dimaksud dengan pangkatnya adalah nama baik dan kehormatan di hadapan orang lain. Waqad kathurat an-nusus, dan terdapat banyak nas yang berisi motivasi untuk menjalin hubungan kekerabatan, dan rahim itu sama dengan kekerabat, dan memotivasinya. Diatkan Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sunnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sunnya Allah menciptakan makhluk sampai ketika Allah telah selesai qomatir rahim, maka kekerabatan berdiri. Maka kekerabatan yang abstrak dalam pandangan kita itu konkret dalam realitanya. Dia bisa berdiri, kemudian dia pun bisa berkata-kata kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia katakan, hadza maqamul aidi, Ya Allah, inilah berdirinya orang yang meminta perlindungan kepadamu. Minal qati'ah, dari diputus. Ya Allah, saya minta perlindungan kepadamu, jangan sampai aku diputus. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepada Ar-Rahim atau kekerabatan, na'am, iya. Tidakkah engkau rela aku menetapkan hukum? Asilu, aku akan menyambung siapa yang menyambungmu, wahai kekerabatan, dan aku akan memutus siapa saja yang memutusmu, wahai kekerabatan. Maka kekerabatan pun mengatakan, bala, saya ridha. Qal, fadhaliki laki, maka itu adalah hakmu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ikra'u in syi'tum, bacalah jika kalian mau. Kemudian beliau mengutip ayat tanpa ta'awud, tanpa basmalah. Maka ini menunjukkan bahasanya yang sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika mengutip ayat dalam rangka berdalil, ya, bukan dalam rangka membaca, maka dikutip tanpa ta'awud dan basmalah. Fahal, maka apakah asaitum, boleh jadi jika kalian intawallaitum, jika kalian berpaling atau jika kalian berkuasa, jika kalian memiliki kekuasaan, kalian akan merusak di muka bumi dan memutus kekerabatan kalian. Itulah orang-orang yang Allah laknat, dan Allah jadikan mereka tuli, dan Allah akan jadikan buta penglihatan mereka. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyasil rahimahu, maka hendaklah dia sambung kekerabatannya. Diriatkan oleh Al-Bukhari. Dan banyak orang menelantarkan hak ini, dan mufaritun dan tafrit, ya, tidak maksimal dalam menunaikan hak ini. Anda jumpai ada salah satu dari mereka tidak mengenal menyambung hubungan dengan kerabatnya. Artinya tidak pernah berhubungan baik dengan kerabatnya, baik dengan harta, baik dengan nama baiknya, ataupun dengan akhlaknya. Akhlaknya berupa hadiah, berupa tegur sapa, berupa kunjungan. Berlalulah berhari-hari, bahkan berbulan-bulan, tidaklah ra'ahum, dia tidak pernah melihat kerabatnya, tidak pula mengunjunginya. Wala tuwaddid ilaihim, tuwaddid artinya berupaya untuk mendapatkan cinta, melakukan aktivitas untuk dicintai oleh kerabatnya dengan memberikan hadiah. Tidak pula berupaya untuk menghilangkan kebutuhan darurat atau kebutuhan mendesak atau kebutuhan dari kerabatnya. Bahkan malah menyakiti kerabatnya dengan ucapan ataupun perbuatan, atau dua-duanya, ucapan plus perbuatan. Namun anehnya dia sambung yang jauh dan dia putus yang dekat. Dia baik sama temannya namun tidak baik sama kerabatnya. Maka itu yang dimaksud menyambung yang jauh, artinya orang lain, bukan siapa-siapa, demikian akrab, rajin mentraktir, dan padahal bukan siapa-siapa. Namun ya, malah dia putus dengan yang dekat, kerabatnya sendiri. Sebagian orang ada yang menyambung kerabatnya jika mereka mau menyambungnya, dan memutus jika mereka memutus. Maka ini fil haqiqah, pada hakikatnya bukanlah orang yang menyambung, namun sekedar orang yang membalas kebaikan dengan semisalnya. Dan ini tentu adalah sebuah keniscayaan, satu hal yang terjadi untuk kerabat atau bukan kerabat. Karena membalas kebaikan tentu satu kewajiban yang tidak khusus hanya kerabat, namun juga untuk yang bukan kerabat. Sehingga apa bedanya kerabat dengan bukan kerabat jika demikian? Walwasil haqiqatan, dan penyambung kerabat yang hakiki adalah yang menyambung kekerabatan lillah, karena Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena supaya dibaiki, non karena cari ganjaran, sehingga dia tidak peduli apakah mereka membalas menyambung ataukah tidak, sebagaimana dalam Sahih Bukhari dari Abdullah ibn Amr ibn Al-As radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukanlah orang yang menyambung adalah orang yang sekedar membalas. Orang yang menyambung yang hakiki adalah orang yang idza quti'at rahimuhu wasalaha. Jika diputus kekerabatannya, dia berusaha untuk menyambungnya. Maka berdasarkan hadis ini yang diriatkan oleh Bukhari, maka manusia dalam masalah silaturahim ada tiga level. Level yang paling mulia adalah wasil. Orang yang menyambung, itulah orang yang semangat untuk berbuat baik kepada kerabatnya meskipun dia tidak dibaiki. Karena dia menyambung dan berbuat baik itu lillah, karena mengamalkan ayat dan hadis, dan bukan karena mengharap pamrih duniawi. Dan ini tentu level yang paling mulia. Yang kedua adalah mukafi, orang yang membalas. Mengunjungi kalau dikunjungi, memberi hadiah kalau diberi hadiah, menegur kalau ditegur, menyapa kalau disapa, dan seterusnya. Kemudian, dan inilah level umumnya orang. Level umumnya orang ada di level yang kedua. Kemudian yang ketiga tentu adalah al-qati, yang memutus hubungan kekerabatan. Dia adalah orang yang dibaiki dan tidak mau berbuat baik. Dikirimi hadiah dan tidak ngirim hadiah. Dikunjungi namun tidak mau mengunjungi. Dan ada seorang bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, saya punya kerabat. Saya sambung mereka namun mereka memutusnya. Aku berbuat baik kepada mereka namun mereka menyakitiku. Aku bersifat, aku kemudian hilam, tidak marah kepada mereka. Namun mereka yajahaluna alayya, selalu saja usil padaku. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sungguh jika engkau sebagaimana yang kau katakan, maka seakan-akan engkau sumpal mereka dengan al-mal. Al-mal artinya adalah pasir panas yang biasa dipakai oleh orang Arab untuk bikin roti. Kalau di tempat kita pasir panas itu untuk goreng kacang. Dan yang lainnya. Wala yazalu ma'aka minallahi dhahir, dan terus menerus bersamamu ada penolong dari Allah Subhanahu wa taala atas mereka selama engkau seperti itu. Diriatkan oleh Muslim. Seandainya tidak ada manfaat dalam menyambung kekerabatan kecuali bahasanya Allah akan menyambung orang yang menyambung kekerabatan berdasarkan hadis permintaan rahim kepada Allah, maka Allah akan menyambung orang yang menyambung kekerabatan di dunia dan di akhirat. Kemudian Allah melimpahkan kepadanya kasih sayangnya, memudahkan urusannya, menghilangkan kesusahannya. Maka itu tentu sudah cukup sebagai motivasi. Ma'ama fi silaturahim ditambah, silaturahim itu memiliki manfaat, mendekatkan keluarga. Kemudian adanya saling cinta di antara anggota keluarga besar. Sayangnya sebagian atas yang lain, sebagian membantu yang lain dalam kesulitan. Demikian juga gembira dan gembira yang terwujud karena menjalin hubungan kekerabatan. Ya, tentu ketika kita kedatangan kerabat yang lama tidak pernah ketemu, kita bahagia sekali. Maka demikian juga jika kita mengunjungi mereka, mereka pun normalnya bahagia dan senang. Sebagaimana mujarabun, satu hal yang bisa dipraktekkan dan diketahui. Wa kullu hadhil fawaid tan'akis, dan semua faedah ini akan terbalik manakala tahilu al-qati'ah, yang kemudian tahilu yang menempati posisi silah adalah al-qati'ah, putus hubungan. Wa yasul, dan terwujudlah at-taba'ud, saling menjauhi. Maka semua manfaat-manfaat di atas tentu tidak ada. Kemudian hak yang keenam adalah hak suami istri. Ya, maka pernikahan memiliki dampak yang sangat penting. Wa muqtadiyat kabirah, dan tuntutan yang sangat dan konsekuensi yang besar. Fawwa, maka pernikahan adalah rabithah, penghubung antara seorang suami dan istrinya. Yalzam, wajiblah yalzam kullu wahidin minhuma, maka masing-masing dari keduanya memiliki kewajiban menunaikan hak yang lain. Dan hak suami istri itu ada hak fisik, ada hak sosial, ya, perhatian, ya, ada hak fisik, kemudian ada hak maliyah, hak finansial. Hak finansial nafkah. Ya, hak kemudian istimaiyah sosial, disayangi, care, perhatian, peduli. Nah, ada hak kemudian badaniyah, hak biologis. Fayajibu ala zaujain, maka wajib atas suami istri untuk mempergauli masing-masing dari keduanya dengan yang lain dengan pergaulan yang baik. Menunaikan apa yang menjadi hak orang lain, apa yang menjadi hak pasangannya, ditunaikan bikulis samahah, dengan penuh kelapangan hati, wasuhulah, dengan penuh kemudahan, bukan tanpa kemudian benci untuk memberikan hak dan tanpa menunda-nunda. Allah Ta'ala berfirman, pergaulilah mereka istrimu dengan cara yang baik. Demikian juga Allah Ta'ala berfirman, dan bagi istri semisal apa yang menjadi kewajibannya dengan cara yang patut. Dan laki-laki atas mereka, dan laki-laki yaitu suami lebih tinggi daripada istrinya darajatan satu derajat. Yaitu lebih tinggi satu derajat. Satu derajat di sini mencakup dua hal, derajat taklif dan derajat syaraf. Derajat kemuliaan, karena dia adalah pimpinan yang wajib dihormati, dan derajat pembebanan, tanggung jawab yang lebih besar. Karena seorang laki-laki bertanggung jawab atas istrinya dan anak-anaknya. Sebagaimana wajib atas seorang istri untuk memberikan untuk suaminya apa yang wajib atas istri untuk memberikannya. Wa mataqama kullu wahidin min zawjayn, dan jika masing-masing dari suami istri menunaikan apa yang menjadi kewajibannya, yang itu menjadi hak pasangannya, maka hidup akan bahagia, akan damat, akan langgenglah pergaulan di antara keduanya. Namun jika keadaannya adalah sebaliknya, maka yang akan terjadi adalah asyikok, konflik, nizak, perselisihan. Dampaknya, wa tanaggadat hayatukulin minhuma, akan keruhlah kehidupan masing-masing dari keduanya. Masing-masing dari keduanya pun tidak bahagia. Walaqad ja'at an-nusus, dan terdapat banyak nas yang sangat banyak, berisi pesan kepada suami untuk wasiat dari Allah dan Rasulnya kepada suami untuk perhatian dengan istri dan memperhatikan keadaannya. Dan hendaklah para suami menyadari anna kamalal hal minal muhal, bahasanya sempurnanya keadaan itu satu hal yang mustahil. Ya. Maka karena masih manusia, ya, punya kekurangan. Boleh jadi dia cantik, namun ya kalau masak kasinan, ya, boleh jadi pintar masak, namun kurang pintar dandan, ya, dan seterusnya. Ya, jangan kemudian bermimpi sempurna semuanya, pintar ini bagus, perfect semua. Maka ini satu hal yang muhal. Inna kamalal hal minal muhal. Sebenarnya sempurnanya keadaan pasangan itu satu hal yang mustahil. Kita masih di dunia dan belum di surga. Dan ini adalah prinsip penting untuk harmonisnya rumah tangga. Masing-masing menyadari inna kamalal hal minal muhal. Perfectnya suami, perfectnya istri satu hal yang mustahil. Sadari hal tersebut, maka Anda akan bahagia dengan segala kekurangan yang ada. Namun jika ini tidak disadari, maka jangan celah kecuali diri sendiri jika menderita dan sengsara. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istausu binisa'i khaira, sikapilah terjemah bebasnya, berilah sikap yang baik kepada para istri. Karena sebenarnya wanita itu tercipta dari dila'in, dari tulang rusuk. Yang dimaksud wanita adalah Hawa. Dan yang dimaksud dengan tulang rusuk adalah tulang rusuknya Adam. Bukan tulang rusuknya semua laki-laki. Nah, kemudian seorang kemudian mengatakan, saya cari tulang rusuk. Nah, yang tidak ada. Yang dimaksud tulang rusuknya Adam. Dan yang dimaksud dengan wanita di sini adalah Hawa. Namun karena semua wanita itu keturunan Hawa, maka disebutlah fa'inal mar'ata. Wa'ina a'wa jama fiddila'i, dan yang paling bengkok dari di tulang rusuk adalah bagian yang paling tengah. Maka jika Anda ingin meluruskannya secara paksa, maka Anda mematahkannya. Dan patah itu artinya cerai. Dan jika Anda membiarkannya, maka dia akan senantiasa bengkok. Fastausu binisa'i, sadirilah hal ini. Inilah yang akan menyebabkan seorang suami itu sabar dengan kekurangan istrinya. Dia menyadari bahasanya dia itu bengkok. Dia itu bengkok. Sesolihah apapun seorang wanita, dia itu bengkok. Dan kadang kumat bengkoknya. Maka jika ada hal-hal yang tidak menyenangkan, jengkel, maka hendaknya suami sabar. Gimana cara supaya sabar? Katakan di dalam hati, istriku salihah, namun sekarang lagi kumat bengkoknya. Maka bisa sabar. Namun jika itu tidak dikatakan di dalam hati, maka tidak sabar. Maka yang muncul adalah emosi, yang muncul adalah jengkel. Namun bisa tenang, bisa kemudian berpikir dengan baik, maklum, bengkoknya lagi kumat, bengkoknya lagi muncul. Dalam riwayat yang lain, sebenarnya wanita tercipta, yaitu maksudnya Hawa, dan semua wanita adalah keturunan Hawa, tercipta dari tulang rusuk. Walan tastaqima laka ala tariqatin, maka wanita itu tidak akan bisa lurus untukmu dalam satu jalan. Dalam satu model, karena kadang muncul bengkoknya. Maka jika Anda bersenang-senang dengannya tanpa kemudian ada usaha untuk mendidik, mengarahkan, maka Anda bersenang-senang dengannya dalam keadaan dia selalu bengkok. Dan jika Anda ingin meluruskannya, maka secara paksa maksudnya, maka Anda mematahkannya. Dan patahnya adalah talaquha, terjadinya perceraian. Dan kiat penting agar supaya kehidupan rumah tangga itu harmonis adalah dengan mengamalkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriatkan oleh Al-Bukhari, atau di sini dikatakan diriatkan oleh Muslim, la yafraqu mu'minun mu'minatan, hendaknya seorang suami tidak benci dengan istrinya. Jika dia tidak suka dari istrinya khuluqan, satu kelakuan, radhiya minha khuluqan akhar, maka dia rela dan senang karena sisi yang lain yang menyenangkan yang ada pada dirinya. Yafraqu artinya layu begitu, tidak membenci. Maka apa makna hadis ini? Maka dalam hadis ini ada bimbingan dan arahan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya, bagaimanakah seorang laki-laki berinteraksi dengan istrinya. Wa anna yambaghi, ndaklah sepatutnya seorang suami mengambil dari istrinya mata yasar, apa yang mudah bagi istrinya. Maksudnya, janganlah seorang suami, hendaknya seorang suami memaklumi apa yang menjadi tabiat istrinya. Jangan menuntut dia untuk berubah dengan perubahan yang drastis. Jangan kemudian menuntut dia, apa yang mudah baginya diterima dan itulah yang dimaklumi. Li'ana tabi'ataha, karena tabiat wanita, yang dari tabiat inilah dia tercipta. Allah takuna ala wajil kamil, dia tidak memiliki kesempurnaan. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laki-laki yang sempurna sebagai laki-laki dan manusia banyak. Wanita yang sempurna sebagai wanita dan sempurna dalam tolak ukur manusia itu cuma 4 wanita saja. Kemudian beliau sebutkan Asiyah dan yang lainnya. Maka kesempurnaan dalam di kesempurnaan sebagai manusia untuk kemudian perempuan itu satu hal yang sangat jarang dijumpai, sangat langka untuk dijumpai. Lain hanya dengan laki-laki. Bala buta fiha min aiwajin, bahkan tidak boleh tidak ada kebengkokan. Dan tidaklah mungkin seorang suami itu bisa menikmati, bisa kemudian bersenang-senang, bisa bahagia dengan istrinya kecuali ala tabi'ah alati khuliqat alaiha. Kecuali dengan tabiat yaitu bengkok yang dia tercipta padanya. Seorang tidak akan bahagia ya, jika dia menuntut istrinya untuk tidak memiliki kebengkokan. Tidak bakalan bahagia. Yang akan terjadi adalah cerai, kemudian ganti lagi, cerai lagi, ganti lagi, cerai lagi. Tidak akan pernah kemudian bahagia. Syarat untuk bahagia bersama wanita adalah menyadari dia itu punya kebengkokan. Yang dengan pendidikan, dengan tarbiyah, ya, sehingga dia jadi wanita solihah, maka itu tidak menghilangkan bengkoknya secara 100% hilang, namun menyebabkan dia lebih terkontrol. Dia menyadari, dia ingat dalil, dia ingat hadis, sehingga dia kalau bengkok ya tidak lama-lama. Lain halnya dengan yang tidak solihah, yang tidak kenal agama, bengkok itu bisa setahun bengkok. Nah, ada kasus dan banyak, tidak sedikit ada yang tidak mau kemudian dikumpuli suaminya sampai setahun misalnya. Kenapa? Ya, karena tidak dididik dengan agama. Tidak kemudian mendapatkan pendidikan agama. Nah, namun wanita yang kemudian salihah yang kenal agama, maka tidak akan demikian. Ya, mungkin saja ngambek sehari dua hari, seminggu. Habis itu kemudian dia nyadari, ingat dalil, ingat hadis dan seterusnya, dan mudah untuk diingatkan, maka nanti akan normal kembali. Kemudian di hadis yang terutama hadis yang kedua, yang tadi yang terakhir, la yafraq mu'minun mu'minatan, isinya wa fi hadhil ahadits, dan dalam hadis ini yang bagi sepatutnya bagi seorang laki-laki untuk membandingkan antara sisi baik dan sisi kurang baik atau sisi jelek istrinya. Maka jika dia tidak suka satu perilaku, bandingkan dengan perilaku yang lain yang dia senangi. Janganlah memandang istri cuma dengan mindor kacamata, dengan kacamata marah kemudian benci semata. Sadarilah manfaat, sadarilah sisi-sisi indah dari istrinya. Boleh jadi kemudian istrinya itu kemudian agak malasan, namun dia wanita yang mubarakah, penuh berkah. Jadi terbukanya pintu rezeki suaminya. Dulu pas bujang, rezekinya seret, setelah menikah, rezekinya lancar. Ya, meskipun istrinya sering jengkeli. Namun ingat, itu sebab lancarnya rezekinya. Boleh jadi kemudian, kalau tidur dia ngorok, namun masya Allah pinternya ngerawat anak, pinternya momong. Dia enggak ngorok, enggak pintar. Enggak pintar ngomong, enggak pintar ngawat, kan? Susah juga. Maka ya boleh jadi kemudian kurang cantik, namun masya Allah wanita yang berkah dari pernikahan dengan wanita tersebut dapat anak-anak yang anteng-anteng, anak-anak yang kemudian enggak beling, enggak nakal. Maka tertutuplah kemudian yang kemudian istrinya cantik, anaknya nakal-nakal, beling-beling, memalukan kalau bertamu kemudian ngisin-ngisini wong tuan. Dari istri yang cantik, istri yang kurang cantik, masya Allah anaknya anteng, kalau diajak bertamu ya tidak memalukan, satu kenikmatan tersendiri. Maka bandingkan sisi-sisi kekurangan yang ada pada istri, bandingkan dengan sisi-sisi positif yang ada pada dirinya. maka dengan itu maka akan awetlah rumah tangga. Demikian juga sebaliknya. Demikian juga sebaliknya. Hendaklah seorang wanita kemudian bersikap demikian dengan suaminya. Ketika pas suaminya itu jengkeli, maka ingat. Ingat sisi-sisi baik. Sisi-sisi baik dari suaminya. Kalau dia punya kebaikan demikian-demikian. Dia kalau kemudian minta apa-apa, enggak pernah kemudian ditolak, semuanya dituruti. Pas ini lagi jengkeli, maka ingat kebaikannya. Jangan ketika jengkel tersebut, maka yang ingat daftar kejelekan suaminya. Sudah malapetaka dan prahara rumah tangga akan terjadi. Namun ketika jengkel, maka ingatkan daftar kebaikan, daftar kebaikan-kebaikan suami. Maka ketegangan akan mudah berakhir. Wa inna katsiran minal azwaj, dan banyak suami itu menginginkan kesempurnaan dari istrinya. Dan ini satu hal yang tidak mungkin. Dan dengan itu maka suami yang kemudian semacam ini terjumus dalam nakadi, dalam keruhnya hidup. Dan dia tidak akan mungkin untuk istimta wal muta'ah bizaujati, bersenang-senang dan menikmati istrinya, dalam artian berbahagia dengan berbahagia, hidup yang bahagia dengan istrinya. Bahkan boleh jadi hal tersebut mengantarkan kepada perceraian. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan jika engkau ingin meluruskannya secara paksa, maka engkau mematahkannya, dan patahnya adalah talaknya. Dan kiat penting untuk hidup bahagia dalam rumah tangga, dalam berkeluarga, yang bari li zauji ayatasahal, hendaklah suami itu untuk bersikap mudah, jangan kaku, dan bersikap mudah, tidak kaku-kaku. Kalau kemudian dia berharap demikian, kemudian terwujud separuh, ya sudah, tidak apa-apa. Terwujud seperempat, ya sudah, tidak apa-apa. Dia minta begini dan begitu, kemudian yang terpenuhi beberapa poin, ya tidak apa-apa. Wa yataghadha maknanya yataghafal, pura-pura tidak tahu, tidak dipikirkan, tidak masuk ke dalam hati. Semua yang dilakukan istrinya jika itu tidak merusak agama atau tidak merusak kehormatan, itu bukan maksiat dan itu tidak berkaitan dengan kemaluan dan kehormatan, selingkuh dan serong, maka hendaknya banyak-banyak ya taghadha, banyak-banyak pura-pura tidak tahu. Pas dia lagi kemudian malas, rumah berantakan seperti kapal pecah, ya pura-pura tidak tahu, pura-pura ya rapi-rapi saja lah meskipun berantakan. Nah, pura-pura sepertinya enggak lihat ada berantakan. Maka namun yang dilihat sepertinya tertata rapi. Di sini mati gitu saja. Yang penting kalau mau tidur ya bisa ngeletak, bisa kemudian tidur meskipun samping kiri kanan enggak karuan bentuknya. Pura-pura saja enggak tahu. Pura-pura enggak tahu. Dan itu kiat penting untuk hidup bahagia dalam rumah tangga. Siapa yang tidak yatasahal wa yataghadha dalam rumah tangganya, tidak dibangun di atas dua hal ini, ya, maka gampang konflik. Gampang kemudian terjadi prahara, bahkan prahara yang hebat dan luar biasa. Dan yataghafal dan pura-pura tidak tahu, dan dengan kesalahan mitra, kesalahan partner, itu adalah kunci sukses semua pergaulan. Pergaulan, persahabatan, bertetangga, kemudian suami istri, itu kunci bahagianya yataghafal. Pura-pura tidak tahu. Punya misalnya pergaulan, persahabatan. Maka orang itu persahabatan itu langgeng kalau ya ketika kemudian ada perbuatan kawannya yang menyakitkan atau ada keluar kata-kata yang menyakitkan, pura-pura tidak tahu. Pura-pura tidak menyakitkan. Padahal itu sebenarnya menyakitkan. Namun, pura-pura tidak dipedulikan. kecuali yang kebangetan sekali. Ya. Kalau cuma kemudian ya nyelekit sedikit ya enggak apa-apalah. Ya. Dianggap seperti tidak ada. Ya, dianggap seperti tidak ada. Ya, enggak kemudian digaris bawahi, kemudian dibesar-besarkan. Ya. Namun malah kemudian kita anggap seperti tidak ada. Ada sikapnya yang kurang menyenangkan, kita anggap tidak ada. Ya, dia baik-baik saja dengan saya. Ada kemudian kata-kata yang kurang berkenan. Ya. Ya, bolak-balik kok nyindir, nikah-nikah, jomblo-jomblo. Dianggap saja enggak ada, ya. Dianggap saja enggak ada. Ya, dianggap saja sebagai satu hal yang tidak menyakiti. Selesai gitu. Non kalau itu kemudian wah dia menyakiti saya, dia bolak-balik melecehkan saya, bolak-balik ngelirik saya. Ya, maka kemudian ya, maka yang terjadi adalah putusnya hubungan. Demikian juga suami istri. Demikian juga bertetangga. Ya, maka itu kunci kunci hidup bahagia itu ya taghafal, pura-pura tidak tahu. Kalau dalam bahasa di sini ya taghadha, ya pura-pura tidak tahu. Yang menyakitkan, yang kemudian nyelekit, yang ini pura-pura tidak tahu dan tidak diingat-ingat. Ya, ketika didengar pura-pura tidak didengar, ketika dilihat pura-pura tidak lihat, sebenarnya lihat dan sebenarnya dengar. Namun pura-pura tidak dengar, tidak pura-pura tidak dilihat dan tidak diingat-ingat. Itu ya, itu sukses akan orang itu akan bahagia. Jika ini tidak dilaksanakan, maka jangan salahkan siapa-siapa kecuali Anda sendiri. Karena sudah saya ajari kan. Sebagaimana perkataan seorang ulama salaf Utsman ibn Zaidah, beliau mengatakan al-afiyatu asratu ajza'in, terjemah bebasnya bahagia itu ada 10 bagian. Tis'atun minha fit taghaful. 9/10 itu di taghaful. Pura-pura enggak tahu. Kata beliau, bahagia itu ada 10 bagian. 9/10 itu ada di taghaful. Ada di pura-pura enggak tahu. Dengar namun enggak dengar. Lihat namun dianggap enggak terlihat. Ingat namun enggak diingat-ingat. Akhirnya bahkan dilupakan. Akhirnya perkataan Utsman ibn Zaidah ini disampaikan kepada Imam Ahmad. Maka Imam Ahmad kemudian merespon. Merespon dengan mengatakan al-afiyatu asratu ajza'in kulluha fit taghaful. Bahagia itu 10 bagian. Semuanya itu di taghaful. Semuanya itu di pura-pura enggak tahu. Di pura-pura enggak tahu. Maka kata Imam Ahmad, kalau Imam Ahmad mengatakan enggak bukan hanya 9/10, bahkan 10/10-nya bahagia itu fita ghaful. Jangan pedulikan. Jangan pedulikan hal yang menyakitkan, kemudian jangan dimasukkan ke dalam hati. Jangan diingat-ingat. Didengar dianggap seperti tidak terdengar, terlihat seperti tidak terlihat, maka Anda akan bahagia. Bersahabat akan bahagia. Bertetangga akan bahagia. Ada hal yang enggak nyaman dari tetangganya, dilihat ya, seperti enggak lihat. Didengar seperti enggak dengar dan tidak diingat-ingat. Maka bahagia. Ya, maka ini kunci penting untuk rumus penting untuk hidup bahagia. Atasahal, mudah. Tidak kemudian kaku, plok, ya, kalau segini ya begini. Nah, kalau begitu ya begitu, tidak harus demikian. Namun ya, mudah, ya, punya sebuah permintaan, ya, punya 5 permintaan, 4 lupa, 1 dilaksanakan ya sudah cukup. Kalau kemudian kaku, ini belum. Dianggap belum menunaikan, belum mengerjakan, sudah dianggap sudah mengerjakan. Demikian juga ya, istri dengan seorang suami. Ya, mau kemudian bisa hidup bahagia, maka ya, sikapilah suami dengan 2 prinsip ini. Mudah. Ya, kalau kemudian minta dibelikan 1, 2, 3, kok kemudian yang cuma terbeli cuma 1. 2 dan 3-nya lupa. maka jangan kemudian disimpulkan kamu tidak perhatian dengan permintaanku, kamu tidak care, kamu tidak sayang. Saya minta tiga kok cuma dibeli satu. Bersikaplah yang mudah. Ketika dia kemudian mengatakan lupa, ya sudah diterima. Ini enggak lupa ini tamu enggak perhatian. Nah, itu kaku itu. Enggak benar kalau itu lupa. Kamu memang sengaja. Enggak ingat-ingat. Kalau pesan temannya diingat-ingat, pesan istri enggak diingat-ingat. Nah, itu kaku. Itu kaku. Dan enggak bakalan kemudian enggak bakalan hidup bahagia jika demikian prinsipnya. Namanya tasahal. Non bersikap mudah. Ya, kalau kemudian suami kemudian ngasih udzur, ngasih alasan, mudah diterima. Oh ini maaf gini, ya sudah. Ya, enggak kemudian kemudian dibantah udzurnya. Oh enggak, ini begini dimaknai sendiri. Ya. Demikian juga ya taghadha, lupa dan melihat kekurangan, namun seperti tidak dilihat. Dan tidak semua yang bermasalah harus dipermasalahkan. Kalau seandainya yang perlu dipermasalahkan, maka cukup yang besar-besar saja. Seandainya punya 10 hal yang menyakitkan, suami ini punya 10 hal yang menyakitkan, maka lihat yang paling besar, yang paling jengkelin, yang paling itu saja yang dipermasalahkan. Yang lain dianggap seperti tidak ada. Maka hidup akan bahagia. Dan di antara hak istri yang wajib dipenuhi oleh suaminya adalah suami melakukan kewajibannya menafkahinya berupa kebutuhan makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal, dan konsekuensinya dan derivatnya. Mengat firman Allah Ta'ala, wa alal mauludilahu, menjadi kewajiban pemilik anak, yaitu seorang bapak, rizquna wa kiswatuhna bil ma'ruf, memberikan rizq, yaitu makan dan minum, dan pakaian istrinya bil ma'ruf dengan kadar yang patut. Demikian juga sabda Nabi SAW, walahunna alaikum, dan hak istri yang menjadi kewajiban kalian para suami memenuhi kebutuhan rezeki mereka dan pakaian mereka dengan kadar yang patut. Dan Nabi SAW su'ila ditanya tentang apa hak istri salah satu kami yang menjadi kewajiban suaminya. Faqal, maka Nabi SAW mengatakan, engkau memberinya makanan jika engkau makan, engkau memberinya pakaian jika engkau berpakaian, jangan pukul wajahnya, jangan sakiti wajahnya. Seandainya kemudian perlu kemudian nyubit, ya, maka cubitlah pantatnya. Wala tuqabbih, jangan jelek-jelekkan dirinya, meskipun dia jelek. Jangan katakan dasar pesek, meskipun dia pesek. Ya, dasar mimble, jangan. Meskipun dia memang asli tulen 100% mimble. No, jangan katakan demikian. Itu hak istri. Ya. Itu hak istri. Ya. Biarkan itu jadikan kenyataan dan jangan itu jadikan pembicaraan. Dan jangan kemudian boikot istri kecuali fil bait, di dalam rumah. Jangan suami jengkel kemudian pulang ke rumah bapaknya. Namun meskipun dia boikot istrinya karena lagi jengkel, ya tetap di rumah. Tetap satu rumah. Jangan kemudian karena jengkel sama istrinya, ya kemudian nginep ke rumah, ke tempat kos temannya, lagi jengkel sama istri. Ya boleh jadi lagi jengkel, keluar, ya jalan-jalan sebentar, namun balik lagi. Ya, meskipun jengkelnya belum 100% hilang. Demikian adalah hadis yang diatkan oleh Abu Dawud. Dan di antara hak istri yang menjadi kewajiban suami adalah adil antara dia dengan madunya. Jika suami ini punya istri yang kedua, danlah adil di antara keduanya dalam masalah infak, dalam masalah nafkah, kemudian tempat tinggal dan bermalam. Dan semua yang mungkin untuk bersikap adil padanya. Dan sebenarnya berpihak kepada salah satu adalah dosa besar. Sebagaimana sabda Nabi SAW, siapa yang memiliki dua orang istri, lalu dia berpihak dan cenderung pada salah satu tanpa yang lain, maka dia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan separuh badannya itu miring. Lihatkanlah Abu Dawud dan yang lain. Adapun hal yang tidak mungkin untuk bersikap adil, yaitu cinta, nyamannya hati, maka tidak ada dosa jika tidak adil. Karena ini adalah sesuatu yang di luar kemampuan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, dan kalian tidak akan mampu untuk bersikap adil di antara istri dalam masalah cinta maksudnya, wala harastum meskipun engkau, ya, meskipun kalian antusias untuk mewujudkan hal tersebut. Dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi di antara istrinya dan adil, lalu mengatakan, ya Allah, inilah pembagianku dalam apa yang aku miliki, dan janganlah engkau cela aku dalam masalah cinta, dalam masalah hati, yang itu engkau yang memiliki dan bukan aku yang memiliki. Namun seandainya seorang suami itu mengunggulkan salah satu dari dua istrinya daripada yang lain dalam masalah bermalam, dan itu dengan ridha istri yang lain, maka tidak mengapa. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi untuk Aisyah harinya, dan demikian juga hari jatahnya Saudah, ketika Saudah menghibahkan jatah harinya kepada Aisyah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau selalu bertanya ketika beliau sakit yang akhirnya beliau meninggal dunia, aina ana ghadan, kemana saya besok? Karena meskipun suami itu sakit, kalau poligami harus pindah rumah. Tetap kemudian giliran, malam giliran itu pada dasarnya tidak hilang. Meskipun suami sakit, meriang gitu. Meriang di istri pertama, hari pertama. Meriang hari kedua pindah ke istri yang kedua. Tidak kemudian alasan, karena alasan meriang, demam, kemudian ya karena demamnya di istri yang pertama, kemudian akhirnya terus di situ sampai sembuh. Tidak. Ya, demam itu harus pindah-pindah juga. Ya. Harus kangenan itu ya, resiko poligami itu yang harus wajib disadari oleh para suami agar tidak bermudah-mudah untuk poligami. Itu kalau meriang itu harus pindah-pindah. Kemudian patah tulang, kemudian harus naik kursi roda, ya pindah-pindah ini. Hari ini ke sini, besok naik pakai kursi roda, pindah kemudian ke tempat istri yang kedua dan seterusnya. Oleh karena itu ketika Nabi sakit, ketika Nabi sakit, maka beliau bertanya, aina ana ghadan? Ya, besok saya jatahnya tinggal di mana? Ya, kemudian begitu udah pindah, kemudian disampaikan di sini, Nabi kemudian tanya lagi, aina ana ghadan? Besok jatah saya ke rumahnya siapa? Ya, ketika sakit Nabi tanya, ya, di mana jatah bermalamnya? Ya. Namun maksud Nabi bertanya aina ana ghadan, aina ana ghadan, itu ditangkap oleh para istrinya, dia menginginkan jatah malamnya Aisyah. Ya, Nabi ingin segera ke tempatnya Aisyah. Itu ditangkap oleh para istri Nabi. Ya, akhirnya para istri Nabi kemudian semuanya sepakat untuk mengizinkan Nabi untuk melalui hari-hari sakitnya di mana, di tempat yang beliau inginkan. Ya, sehingga akhirnya Nabi di rumahnya Aisyah sehingga beliau meninggal dunia. Adapun hak suami yang menjadi kewajiban istri, maka itu adalah a'zamu min hukukiha 'alaihi. Ya, dibandingkan hak istri yang wajib ditunaikan oleh suami. Menimbang firman Allah taala, wali rijali 'alaihinna darajah. Dan bagi suami satu derajat di atas istri. Dan seorang suami adalah pemimpin untuk istrinya, yang dia punya tugas untuk mewujudkan maslahat istrinya, punya tugas untuk mendidik istrinya dan mengajari adab untuk istrinya, ngajar sopan santun pada istrinya, wa taujih, dan memberikan pengarahan pada istrinya. Sebagaimana firman Allah taala, ya arijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin perempuan, yaitu istrinya, karena dua hal. Yang pertama, bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'din, disebabkan keunggulan Allah unggulkan sebagian, yaitu suami, atas sebagian yang lain, yaitu istri. Dan yang kedua, dan ini tentu sebab yang pertama ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala, karakter kepemimpinan yang Allah berikan kepada suami. Kemudian wa bima anfaqum min amwalihim, karena dia menafkahi istrinya dengan hartanya. Kemudian di antara hak suami yang menjadi kewajiban istri adalah istri punya kewajiban untuk taat suami dalam perintah suami selama perintahnya itu bukan maksiat. Dan adalah istri menjaga rahasia suami dan harta suami. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya aku perintahkan seseorang untuk bersujud kepada yang lain, niscaya akan aku perintahkan perempuan untuk bersujud kepada suaminya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jika seorang istri memanggil Sik orang suami memanggil istrinya ke tempat tidurnya, lalu dia, si istri enggan untuk datang, dan yang dimaksud adalah kebutuhan biologis, maka bata khutban alaiha, lalu semalaman suaminya marah besar dengannya, maka malaikat melaknat wanita tersebut sampai pagi tiba. Dan di antara hak suami yang jadi kewajiban istri, dia tidak boleh melakukan aktivitas yang itu akan menyebabkan terlantarnya hak suami, yaitu kesempurnaan bersenang-senang dengan istri. Meskipun walaukan tatawuan bi ibadah, meskipun itu adalah ibadah sunnah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, tidaklah halal bagi seorang perempuan untuk berpuasa, yaitu puasa sunnah, ketika suaminya di rumah, kecuali dengan seizin suami. Dan seorang wanita tidak boleh mengizinkan bagi siapapun untuk masuk ke rumah suaminya, kecuali dengan seizin suaminya. Dan Rasulullah SAW menjadikan ridha suami terhadap istrinya adalah sebab istri masuk surga. Diatkanlah Tirmidzi dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, sunnya Rasulullah SAW bersabda, setiap wanita yang meninggal dunia dalam keadaan suaminya ridha dengannya, maka dia pasti masuk surga. Kemudian hak yang ketujuh adalah hak al-wulad, penguasa dan rakyat. Yang dimaksud dengan wulad di sini adalah orang yang mengurusi urusan masyarakat, urusan orang banyak, kaum muslimin. Boleh jadi dia adalah seorang yang kekuasaannya kekuasaan yang luas. Maksudnya adalah ar-ra'is al-a'la fi daulah, kepala negara. Atau kekuasaannya adalah kekuasaan yang sempit, semacam kepala kantor. Ka-ra'is semacam kepala ala idaratin mu'ayyanatin, pada kantor tertentu. Atau kepala bidang, kepala bagian, au amalin mu'ayyanin, tugas tertentu. Maka semua masing-masing mereka ini memiliki hak yang wajib ditunaikan oleh bawahannya, oleh rakyatnya. Dan rakyat itu memiliki hak yang wajib mereka tunaikan, kadzalika seperti itu. Maka hak rakyat yang wajib ditunaikan oleh pimpinan. Hendaklah para pimpinan menunaikan amanah yang Allah bebankan kepadanya. Dan Allah wajibkan mereka untuk menunaikannya. Berupa menginginkan kebaikan untuk rakyat dan berjalan di atas jalan yang lurus yang menjamin terwujudnya maslahat dunia dan akhirat bagi rakyatnya. Yaitu dengan mengikuti jalan orang-orang yang beriman, itulah jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya di dalam jalan Rasul terdapat kebahagiaan bagi pemimpin dan rakyat dan semua orang yang di bawah kekuasaannya. Wa ya'blaghu syai'in yakunu bihi ridha ra'iyah an ru'atihim. Dan dia adalah perkara yang paling efektif untuk terwujudnya ridha rakyat terhadap pimpinannya dan adanya hubungan di antara mereka dan akan menyebabkan rakyat itu tunduk pada aturan mereka. Dan akan menjaga amanah dalam apa yang mereka bebankan kepada, mereka perintahkan kepada rakyatnya. Maka siapa yang bertakwa kepada Allah, maka ittaqahu annas. Maka manusia pun akan takut dan menjaga diri terhadapnya. Dan siapa yang membuat Allah ridha, maka Allah akan cukupi dirinya dari kemudian biayanya untuk membuat ridha manusia. Artinya Allah akan membuat manusia ridha kepadanya. Karena hati di tangan Allah, Allah balik-balikkan sebagaimana yang dia kehendaki. Maka di antara kewajiban hak rakyat yang menjadi kewajiban seorang pemimpin, dia menjalankan tugas sebagaimana mestinya. Dan di antara hak pemimpin atas rakyat, yang menjadi kewajiban rakyat dan bawahan memberikan nasihat untuk pemimpin, fima yatawalahu al-insan min umurihim, dalam apa yang dia pimpin, perkara yang dia pimpin, mengingatkan pemimpin ketika dia lalai, mendoakan kebaikan untuknya jika dia menyimpang dari kebenaran, melaksanakan perintahnya asalkan itu bukan maksiat. Karena dengan mentaati perintah, maka akan tegaklah urusan dunia dan teraturlah urusan dunia. Dengan menyelisihi aturan pemimpin dan durhaka, maka tersebarlah kekacauan dan rusaknya banyak urusan. Oleh karena itu Allah perintahkan untuk taat kepada pemimpin Ya. Walidzalika amara Allah bi taatihi wa taati rasulihi wa ulil amri. Maka Allah perintahkan untuk taat kepada pemimpin, taat kepada rasul dan taat kepada ulil amri, yaitu pemimpin, penguasa dan ulama. Sebagaimana firman Allah Taala, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian pada Allah dan taatlah pada rasul dan pemimpin kalian. Dan ulil amri ada dua macam, ulil amri dalam perkara dunia yaitu penguasa dan ulil amri perkara akhirat yaitu nasihat-nasihat, guru agama dan ulama. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi kewajiban seorang muslim mendengar dan taat baik yang diperintahkan itu sesuatu yang dia sukai ataukah dia benci, kecuali jika pemimpin memerintahkan maksiat, maka jika dia memerintahkan maksiat maka tidak ada kewajiban mendengar dan taat. Diatkan oleh Bukhari dan Muslim. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan, kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu perjalanan, maka kami singgah di satu tempat, maka nada munadi Rasulullah, maka ada seorang yang berteriak dan dia adalah disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teriakannya, as-salatu jami'ah, ayo salat berjamaah. Maka kami pun berkumpul pada mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul menyampaikan khutbah dan ceramah ketika itu. Sesungguhnya tidak ada satupun nabi yang Allah utus kecuali menjadi kewajibannya untuk menunjuki umatnya hal yang baik, hal-hal yang baik-baik yang dia ketahui untuk umatnya, dan mengingatkan umatnya dari kejelekan yang dia ketahui untuk umatnya. Dan sesungguhnya umat kalian ini kebaikannya diletakkan pada generasi awalnya dan akan menimpa generasi akhirnya bencana dan perkara-perkara yang kalian ingkari, dan akan datang fitnah yang akan melembekkan sebagian orang pada sebagian yang lain, akan datang kemudian kerusuhan. Ya, maka seorang yang beriman mengatakan, inilah kebinasaanku, datanglah fitnah. Kemudian seorang mukmin mengatakan, inilah kematianku, inilah kebinasaanku. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan satu nasihat yang penting, siapa yang ingin dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka hendaklah datang kepadanya maniyatuhu, kematiannya, dalam keadaan dia beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan Nabi memberikan kiat sukses berinteraksi, wal ya'ti ilan nasi alladhi yuhibbu ayu'ta ilaihi, sikapilah orang lain dengan sikap-sikap yang Anda ingin dapatkan dari orang lain. Kemudian yang berkaitan dengan masalah pemimpin, itu akhir hadis. Siapa yang berbaiat kepada seorang pemimpin lalu telah dia berikan lembaran tangannya dan dia telah berikan buah hatinya, maka hendaklah dia taat pada pemimpinnya semaksimal kemampuannya. Jika kemudian datang orang yang lain yang mau merebut kepemimpinan alias pemberontak, maka penggalah leher orang yang kedua. Diatkan oleh Muslim. Dan Nabi dan bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun, seseorang yang mengatakan, wahai Nabi Allah, apa pendapatmu jika tegak di tengah-tengah kami para penguasa yang mereka menuntut hak mereka namun mereka tidak memberikan hak kami, apa yang kau perintahkan kepada kami? Nabi membuang muka dari orang tersebut. Kemudian si penanya bertanya untuk kedua kalinya, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dengarlah dan taat. Fa inna ma alaihim ma humilu, menjadi kewajiban mereka apa yang dibebankan kepada mereka dan menjadi kewajiban kalian apa yang dibebankan kepada kalian. Dan dia antara hak penguasa yang wajib diberikan oleh rakyatnya adalah rakyat membantu penguasanya dalam tugas-tugas penguasa, muhimat tugas. Bi'aisu yakunu aunan lahum, di mana rakyat itu menolong pimpinannya untuk melaksanakan untuk pelaksanaan perintah yang dibebankan kepada mereka. Wa ayarif kullu wahidin, dan hendaklah masing-masing orang dari rakyat itu mengetahui perannya dan tanggung jawabnya di tengah-tengah masyarakat, sehingga berjalan segala urusan sebagaimana bentuk yang diharapkan. Karena penguasa jika tidak dibantu oleh rakyat berkenaan dengan tanggung jawab mereka, maka tidak akan terwujud program-program pemerintah ala wajil matlub dalam bentuk yang diharapkan dan diinginkan. Kemudian hak yang kedelapan adalah hak tetangga. Definisi tetangga adalah orang yang dekat denganmu, fi manzil, dalam tempat tinggalmu. Dan dia dan tetangga ini memiliki hak yang besar yang wajib Anda tunaikan. Fa in kana qariban minka fi nasabi, jika dia tetangga dan kerabatmu secara nasab dan dia muslim, maka dia punya tiga hak. Hak tetangga, hak kerabat, dan hak muslim. Jika dia muslim dan bukan kerabat secara nasab, maka dia punya dua hak. Hak tetangga dan hak muslim. Dan jika dia dia adalah kerabat dan bukan muslim, maka dia punya dua hak. Hak tetangga dan hak kerabat. Dan jika dia bukan kerabat dan bukan muslim, maka dia punya satu hak, yaitu hak tetangga. Allah Ta'ala berfirman, wal jari dzil qurba wal jaril junubi, berikanlah, tunaikanlah hak tetangga yang dekat dan hak tetangga yang jauh. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Jibril selalu berpesan kepadaku agar tetangga berbuat baik kepada tetangganya sampai-sampai aku mengira bahasanya tetangga itu akan dapat warisan dari tetangganya. Muttafaqun alaih, diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Dan di antara hak tetangga yang wajib ditunaikan oleh tetangga adalah berbuat baik kepada tetangga dengan apa yang mampu diberikan berupa harta, ya, kemudian menolong dengan menggunakan, memanfaatkan nama baik kita dan memberi manfaat. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik tetangga di sisi Allah yang paling baik dengan tetangganya. Nabi juga bersabda, siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berbuat baik kepada tetangganya. Nabi katakan, jika engkau memasak marokoh, kuah yang daging yang berkuah, maka banyakkanlah kuahnya dan perhatikan tetanggamu, yaitu berikan dan kirimkan sebagiannya kepada mereka. Dan di antara bentuk berbuat baik kepada tetangga adalah memberikan hadiah kepada tetangga fil munasabat di sikon-sikon yang tepat. Ya, di sikon-sikon yang tepat, semisal pulang dari safar dan sebagainya. Karena hadiah itu mendatangkan cinta dan menghilangkan permusuhan. Dan di antara hak tetangga yang wajib ditunaikan oleh tetangga yang lain adalah menahan diri, jangan mengganggunya, baik dengan kata-kata ataupun perbuatan. Rasulullah SAW bersabda, demi Allah tidak beriman tiga kali. Lalu sahabat mengatakan, siapakah wahai Rasulullah? Maka Nabi mengatakan, orang yang tetangganya tidak aman dari gangguannya. Dalam riwayat yang lain, tidak akan masuk surga seorang yang tetangganya tidak aman dari gangguannya. Bawa'iq maknanya adalah surur, kejahatan dan gangguan. Maka siapa yang tetangganya tidak aman dari gangguannya, maka dia bukan orang yang beriman. Dan dia tidak masuk surga berdasarkan dua hadis di atas. Dan termasuk tetangga di sini adalah tetangga kos, tetangga kamar. Ya. Dan ketika kita jadi anak kos bukan berarti penduduk kampung itu bukan tetangga. Dia tetap tetangga yang wajib untuk mendapatkan hak-haknya. Dan banyak orang saat ini tidak perhatian dengan hak tetangga. Sehingga tetangga tidak aman dari gangguannya. Maka Anda lihat mereka daiman selalu dalam perselisihan dengan tetangganya, dalam sengketa, dan melanggar hak-hak tetangga. Dia ganggu tetangganya dengan kata-kata, semisal teriak-teriak, ngobrol keras-keras malam-malam, atau dengan perbuatan jam 12 malam, kemudian malah mukuli tembok, masang paku, misalnya. Dan menyembunyikan mercon, ini mengganggu dengan perbuatan. Maka semua itu menyelisih apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan itu mujib menyebabkan perpecahan, tafakuk, perpecahan kaum muslimin. Dan menyebabkan renggangnya hati. Dan sebagiannya menghilangkan kehormatan sebagian yang lain. Kemudian hak yang kesembilan adalah hak kaum muslimin secara umum. Dan hak ini sangat banyak sekali. Di antaranya adalah yang terdapat dalam hadis yang sahih. Nabi SAW bersabda, hak muslim yang wajib yang perlu ditunaikan oleh muslim yang lain ada 6. Jika Anda berjumpa dengannya, ucapkan salam padanya. Jika dia mengundangmu, maka penuhilah undangannya. Jika dia minta saran, berikan saran padanya. Jika dia bersin dan memuji Allah, doakan. Jika dia sakit, kunjungi, besuk. Jika dia meninggal, antar jenazahnya sampai ke pemakaman. Maka dalam hadis ini terdapat penjelasan tentang beberapa hak tetangga, beberapa hak di antara sesama kaum muslimin. Yang pertama adalah salam. Mendahului mengucapkan salam hukumnya sunnah mu'akadah. Dan mengucapkan salam adalah di antara sebab kedekatan di antara kaum muslimin dan kecintaan. Sebagaimana bisa kita saksikan. Dan ini pun ada dalilnya dari sabda Nabi SAW. Demi Allah, tidak akan masuk surga kecuali orang yang beriman. Dan kalian tidak akan betul-betul menjadi orang yang beriman sampai saling mencintai. Maka kukabarkan kepada kalian satu amal. Yang jika kalian lakukan, maka kalian akan saling mencintai. Sebarkalah ucapan salam di antara kalian. Sebarkalah saling menyapa di antara kalian. Dan sapaan yang terbaik adalah ucapan salam. Dan adalah Rasulullah SAW memulai, mendahului mengucapkan salam pada setiap orang yang beliau jumpai. Dan itu menunjukkan tawaduknya Nabi. Karena orang yang sombong ingin disapa dan tidak ingin menyapa. Dan Nabi pun ucapkan salam kepada anak-anak ketika Nabi melewati anak-anak. Dan idealnya anak kecil mengucapkan salam pada yang lebih tua. Yang sedikit, rombongan yang sedikit mengucapkan salam kepada yang lebih banyak. Yang berkendaraan mengucapkan salam kepada yang jalan kaki. Akan tetapi, jika tidak melaksanakan sunnah, orang yang selayaknya melaksanakan sunnah, maka yang lain tidaklah melaksanakannya. Supaya tidak hilang ucapan salam, itulah sapaan seorang muslim. Maka jika yang muda tidak mengucapkan salam, maka adalah yang tua mengucapkan salam duluan. Jika rombongan yang sedikit tidak segera mengucapkan salam, maka rombongan yang banyak hendaklah segera mengucapkan salam. Supaya dia mendapatkan ganjaran. Dari Amr bin Yasir radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan ada tiga amal. Siapa yang melakukan ketiganya, maka dia memiliki iman yang sempurna. Yang pertama adalah al-insaf minafsika. Adil terhadap diri sendiri. Berani mengatakan saya salah, saya keliru, saya tadi lupa, maafkan saya. Saya yang salah. Kemudian yang kedua, batul salami lil alam. Itu bacanya lil alam, bukan lil alim. Dan kemudian menyebarkan ucapan salam kepada semua orang muslim. Baik yang dikenal ataupun yang tidak dikenal. Wal infaq minal iqtar. Dan berinfak meskipun keadaan ekonomi pas-pasan. Diatkan oleh Al-Bukhari. Dan jika mendahului mengucapkan salam itu hukumnya sunnah, maka menjawab salam hukumnya fardu kifayah. Maka jika telah dilaksanakan oleh orang yang dalam kadar yang mencukupi, maka itu sudah mencukupi dari yang lain. Yang lain tidak harus menjawab. Maka ketika salam kepada rombongan, maka tidak harus semua rombongan ini menjawab ucapan salamnya. Maka jika seorang ucapkan salam kepada satu rombongan, lalu salah satu darinya telah menjawab, maka itu sudah mencukupi dari yang lain. Allah Ta'ala berfirman, jika kalian diberi ucapan penghormatan, maka balaslah dengan yang lebih baik atau minimal semisal. Maka tidak cukup sebagai jawaban salam ucapan ahlan wa sahlan. Karena ini bukanlah lebih baik, tidak pula semisal. Yang semisal adalah ketika dia mengucapkan assalamualaikum, dijawab alaikumussalam. Demikian juga semisal ketika dia mengucapkan ahlan, maka katakanlah ahlan. Semisal dengan yang semisal. Wa in zada tahiyyah, namun jika penghormatan yaitu sapaan, karena sapaan itu bentuk penghormatan. Maka jika kemudian penghormatan yaitu sapaannya lebih bagus, fahuwa afdal, maka itu yang lebih baik. Kemudian hak yang kedua, jika seorang muslim mengundangmu, maka penuhilah undangannya. Jika seorang muslim mengundangmu untuk ke rumahnya, untuk menikmati makanannya atau yang lainnya, maka penuhilah undangannya. Dan memenuhi undangan hukumnya sunnah mu'akadah. Karena di dalamnya terdapat manfaat menambal hati orang yang mengundang. Karena mengundang kemudian tidak dihadiri, maka ini menyebabkan sedih orang yang mengundang. Apalagi jika sudah masak-masak banyak, kemudian yang datang sedikit. Kemudian mendatangkan cinta dan kedekatan. Non terkecualikan dari hukum sunnah mu'akadah walimatul urs. Karena mendatangi undangan walimatul urs itu wajib dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. di antaranya adalah tidak ada kemungkaran di sana, tidak kemudian merepotkan kita. Kalau merepotkan, maka tidak wajib datang. Undangan walimatul urus namun di Kalimantan, naik pesawat sendiri, maka tidak wajib datang. Tapi kalau kemudian disediakan tiket, wajib datang. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang walimatul urus, siapa yang tidak mendatangi undangan walimatul urus, maka dia telah maksiat pada Allah dan Rasulnya. Dan boleh jadi sabda Nabi, jika dia mengundangmu, maka penuhlah undanganmu mencakup undangan selain undangan makan, mencakup undangan untuk membantunya dan menolongnya. Maka Anda pun diperintahkan untuk memenuhi undangan tersebut jika dia mengundang Anda supaya Anda membantunya untuk mengangkat sesuatu atau meletakkan sesuatu atau semacam itu. Maka Anda diperintahkan untuk membantunya. Karena sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang mukmin dengan mukmin yang lain seperti bangunan yang satu menguatkan yang lain. Asalnya ini adalah yasyudu ba'duhu biba'din. Ba'dan di sini mansub karena membuang huruf jer. Kemudian hak yang ketiga, jika dia minta saran, berilah saran. Artinya jika dia datang kepada Anda minta nasihat dan saran, minta masukan tentang satu hal, wajib bagi Anda untuk memberikan saran dan masukan kepadanya. Karena hadza, karena nasihat itu bagian dari agama. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dinu an-nasihah, intinya agama adalah menginginkan kebaikan untuk orang lain. Dan di antara bentuk ekspresi menginginkan kebaikan adalah memberikan saran dan masukan. Dan itu untuk Allah, kitabnya, rasulnya, dan pemimpin kaum muslimin serta umumnya kaum muslimin. Namun jika dia tidak datang kepada Anda minta nasihat, maka apakah wajib menasihati dilihat. Jika dia akan melakukan sesuatu yang berbahaya, atau dia berencana untuk melakukan satu yang nilainya dosa, fima sayukdim alaihi, dalam perkara yang akan dia lakukan, maka wajib bagi Anda untuk menasihatinya, meskipun dia tidak datang minta nasihat. Karena ini adalah bagian dari menghilangkan bahaya dan kemungkaran dari orang lain, dari kaum muslimin. Namun, jika itu tidak membahayakannya, apa yang akan dia lakukan, tidak membahayakannya dan tidak dosa, akan tapi Anda lihat bahasanya kegiatan yang lain itu yang lebih manfaat, maka tidak wajib bagi Anda untuk menyampaikan kepadanya sesuatu. Illa ayastan sahaka, kecuali jika dia minta saran kepada Anda, maka wajib bagi Anda untuk memberikan nasihat. Kalau yang akan dia lakukan bukan dosa dan bukan pula tindakan yang berbahaya, membahayakan keselamatan dirinya, maka memberikan masukan, saran dan nasihat hukumnya sunnah dan tidak wajib. Kemudian yang keempat, jika dia bersin lalu memuji Allah, maka doakan. Artinya katakanlah kepadanya, semoga Allah merahmatimu. Sebagai bentuk terima kasih kepadanya karena dia telah memuji Rabbnya saat bersin. Namun jika dia bersin dan tidak memuji Allah, maka dia tidak punya hak untuk mendapatkan doa. Maka tidak perlu didoakan. Li'annahu, karena dia tatkala dia tidak memuji Allah, maka balasannya adalah mendapatkan hajar. Bentuk hajar di sini dengan tidak didoakan. Dan mendoakan orang yang bersin, jika dia memuji Allah, ya, dalam pendapat yang diberi oleh Ibnu Utsaimin adalah fardu ain. Adalah fardu ain, karena ini satu hal yang diperselisihkan oleh para ulama, apakah sunnah atau fardu kifayah ataukah fardu ain. Ibnu Utsaimin memilih fardu ain, dan sebelumnya ini adalah Ibnu Al-Qayyim. Itu juga fardu ain atas setiap orang yang mendengar bersinnya orang yang bersin dan dia mengucapkan alhamdulillah untuk mendoakannya. Maka wajib meresponnya dengan mengatakan, dan wajib atas orang yang bersin untuk merespon dengan mengatakan, yahdikumullah yuslih balakum. Dan jika dia terus menerus bersin dan telah didoakan sampai 3 kali, maka doakanlah di kali yang keempat, afakallah, semoga Allah memberikan kesehatan untukmu, sebagai ganti ucapan yarhamukallah. Kemudian hak yang kelima, jika dia sakit, besuklah. Dan membesuk orang yang sakit artinya adalah mengunjunginya. Dan ini adalah bahwa hakun lahu, dan ini adalah hak yang menjadi adalah hak orang yang sakit menjadi kewajiban saudaranya setiap muslim atau kaum muslimin, wajib atas mereka untuk melaksanakannya. Dan jika si sakit ini kullama kana lil marid, maka jika si sakit ini semakin besar haknya atas Anda karena dia kerabat, karena dia kawan atau tetangga, maka membesuknya semakin ditekankan. Dan membesuk itu tergantung keadaan si sakit dan tergantung kondisi sakitnya. Jika keadaan menuntut untuk kasratu tirdad, bolak-balik membesuk, maka ya hendaknya bolak-balik membesuk. Adapun jika keadaan cuma menuntut, ya jarang-jarang, tidak perlu sering bolak-balik membesuk, maka yang terbaik adalah memperhatikan keadaan. Dan dianjurkan bagi orang yang membesuk orang yang sakit untuk menanyakan keadaannya, mendoakan kebaikan untuknya, dan membukakan untuknya babul faraj wa roja. Bahasanya sebentar lagi akan datang al-faraj, hilangnya kesusahan, dan membukakan pintu harapan untuknya. Karena adanya harapan sehat itu adalah sebab terpenting supaya orang bisa sehat dan sembuh. Demikian juga sepatutnya untuk mengingatkan dia untuk bertobat, namun dengan cara yang tidak menakutinya. Kamu hampir mati loh. Cepat-cepat tobat. Jangan demikian. Ya, jangan demikian. Namun nasihatkan untuk kemudian jadikan momen sakit untuk mengingatkan untuk bertobat, namun dengan bahasa yang baik. Karena al-marad, penyakit itu menjadi sebab Allah menghapus kesalahan dan Allah menghapus kejelekan. Wala alaka, dan boleh jadi Anda mendapatkan dengan Anda tertahan, tidak bisa beraktivitas, ganjaran yang banyak kalau banyak-banyak berzikir, istighfar dan berdoa. Nah, ini kalimatnya semacam itu. Kita katakan bahasanya sakit itu menghapus kesalahan, menghapus dosa, dan bahkan dengan Anda tertahan tidak bisa beraktivitas, ini malah kesempatan emas untuk banyak-banyak dapat pahala karena banyak berzikir, banyak berdoa, banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini maka masuk secara tersisipkan. Jadi kalau kemudian ini gawat loh, mau hampir mati, nanti keburu mati belum tobat, bahaya. Maka tentu tidak boleh. Hak yang keenam, jika dia mati, maka jika dia meninggal dunia, antarkanlah. Maka mengantarkan ke jenazah adalah di antara hak muslim atas saudaranya, dan di dalamnya terdapat ganjaran yang besar. Terdapat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, siapa yang mengikuti jenazah seorang muslim sampai disolatkan untuknya pahala satu qirat. Jika dia ikuti sampai dimakamkan untuknya dua qirat. Sahabat bertanya, apa itu dua qirat? Semisal dua gunung yang besar. Dan di antara hak seorang muslim atas muslim yang lain adalah tidak mengganggunya. Karena mengganggu seorang muslim usil, jahil, maka itu satu hal yang dosanya dosa yang besar. Allah Ta'ala berfirman, dan orang-orang yang menyakiti orang yang beriman, laki-laki ataupun perempuan, tanpa kesalahan yang dia lakukan, maka sungguh dia telah memikul kezaliman, buhtanan, kezaliman, dan dosa yang besar. Wal ghalib, dan umumnya, siapa saja tasallata ala akhihi, yang menimpakan saudaranya sesama muslim dengan gangguan, maka Allah akan membalasnya di dunia sebelum di akhirat. Dan Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian saling membenci, janganlah kalian saling membelakangi, dan jadilah kalian, wahai hamba-hamba Allah, orang-orang yang bersaudara. Seorang muslim saudara bagi muslim yang lain, tidak mendzaliminya, kemudian tidak kemudian membiarkannya terzalimi, dan tidak merendahkannya. Cukuplah seorang itu jahat ketika dia merendahkan seorang muslim dengan alasan dia adalah orang awam, dia belum rajin ngaji dan seterusnya. Maka itu cukup sudah untuk menjadi kejahatan bagi orang yang rajin ke masjid, rajin pengajian dan seterusnya. Setiap muslim haram mengganggu muslim yang lain, haram mengganggu darahnya, hartanya dan kehormatannya. Hak muslim atas muslim yang lain banyak. Akan tapi mungkin bisa kita katakan kalimat yang jami, yang mencakup semua hak-hak tersebut adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Fa inna umata, maka jika seorang itu melaksanakan tuntutan dari persaudaraan, istahada, maka dia akan bersungguh-sungguh untuk yataharalahu kulal khairin, memilihkan untuk saudaranya segala bentuk kebaikan dan menjauhkan dari saudaranya segala bentuk hal yang membahayakan. Kemudian hak yang terakhir, hak yang ke-10 adalah hak non-muslim. Maka non-muslim di sini mencakup semua orang kafir. Kemudian di sini kita jumpai bolehnya mengucapkan non-muslim. Sebagian orang beranggapan bahasanya ucapan non-muslim itu kurang mantap, ya. Bencinya dengan kekafiran kurang sempurna. Kenapa pakai bahasa-bahasa halus non-muslim? Maka ini anggapan yang tidak benar. Non-muslim itu sama dengan kafir. Itu sinonim. Boleh orang mengatakan non-muslim, boleh orang mengatakan orang kafir. Ya, meskipun orang punya kesan yang berbeda, maka di situ letak hikmah. Ya, mana yang tepat? Ya, kalau memang bahasa yang kemudian perlu tegas menggarisbawahi, terus ya, perlu kemudian digarisbawahi dengan kata-kata kafir, ya, maka ya yang tepat ketika itu adalah itu. Namun jika kemudian situasinya berbeda, kemudian menuntut kecerdasan berbahasa, maka kemudian sikap hikmah adalah menggunakan diksi non-muslim, gunakanlah diksi tersebut, dan itu tidak mengapa. Dan non-muslim atau orang kafir itu ada 4 golongan, kafir harbi, kafir musta'min, mimnya dikasrah, mu'ahid, dan dhimmi. Kafir harbi, maka dia tidak punya hak atas kita, tidak ada hak perlindungan ataupun riayah, memperhatikan apa yang jadi hak-haknya. Orang yang kemudian minta jaminan keamanan. Minta jaminan keamanan. Boleh jadi dia dubes, boleh jadi dia dan semacam itu. Statusnya musta'min. Maka falahum alaina. Maka mereka punya hak yang wajib kita tunaikan. Yaitu hak perlindungan di waktu dan di tempat yang telah ditentukan. Untuk mengamankan diri mereka. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, jika ada satu orang musyrik yang minta perlindungan kepadamu, berilah dia perlindungan. Sehingga dia mendengar firman Allah, kemudian sampaikanlah dia ke tempat amannya. Kafir mu'ahid, yaitu kafir yang dia tinggal di negara kafir, dan negara kafirnya punya hubungan perjanjian damai dengan negeri kaum muslimin. Falahum alaina, maka mereka punya hak yang wajib kita tunaikan, yaitu al-wafa bi ahdihim. Kita setia dengan perjanjian dengan mereka sampai waktu yang telah ditentukan oleh kesepakatan antara kita dengan mereka. Selama mereka lurus dalam perjanjian dan tidak membatalkan atau tidak mengurangi sedikit pun poin perjanjian. Dan selama mereka tidak membantu orang lain untuk menyerang kita. Demikian juga selama mereka tidak mencela Islam. Ya, maka ada 3, tidak mengurangi, tidak kemudian menolong musuh kita, ya, memberikan bantuan senjata atau yang lain untuk menyerang negeri kaum muslimin, kemudian mereka tidak mengejek dan melecehkan Islam. Mengingat firman Allah Ta'ala, ilalatina ahatum kecuali alatina ahatum minal musyrikin, orang-orang musyrik yang kalian mengadakan perjanjian dengan mereka, kemudian mereka tidak mengurangi sedikit pun. Demikian juga mereka tidak membantu alaikum untuk menyerang kalian seorang pun. Maka sempurnakanlah untuk mereka perjanjian mereka sampai waktu habisnya. Sebenarnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Yang diantara sifatnya adalah memenuhi perjanjian. Demikian juga firman Allah Ta'ala, jika mereka membatalkan sumpah mereka, itu perjanjian mereka, setelah mereka sepakat dengan perjanjian, dan mereka mencela agama, dan mereka mencela agamamu, mereka melecehkan Islam, ya, maka perangilah para pemimpin kekafiran. Sehingga tidak ada keamanan dan tidak ada aiman, tidak ada sumpah, dan tidak ada perjanjian untuk mereka-mereka yang seperti itu. Adapun kafir dhimmi, maka dia adalah golongan orang kafir yang paling banyak haknya. Fima lahum wa alaihim. Mereka punya lahum hak wa alim dan kewajiban. karena mereka hidup di tengah-tengah negeri kaum muslimin, di bawah perlindungan kaum muslimin dan perhatian kaum muslimin dengan kompensasi jizyah atau pajak yang mereka bayarkan kepada negeri kaum muslimin. Maka wajib bagi penguasa kaum muslimin untuk mengatur mereka dengan aturan Islam berkenaan dengan masalah nyawa, harta dan kehormatan. Maka jika itu berkenaan dengan nyawa, ada kasus pembunuhan di antara ini non-muslim sama non-muslim, maka pakai qisas sebagaimana hukum Islam. Kalau kemudian terjadi, kemudian terbukti ada zina, maka rajam kalau mereka sudah nikah. Meskipun ini non-muslim sama non-muslim berzina. Sebagaimana Nabi merajam dua orang Yahudi di masa Nabi. Demikian juga kita tegakkan hukuman had atas mereka dalam perkara yang mereka yakini haramnya. Dan mereka punya hak wajib untuk kita lindungi dan tidak diganggu. Dan mereka punya kewajiban wajib atas mereka untuk membedakan diri dengan kaum muslimin dalam pakaian. Dalam pakaian. Kalau di masa bagaimana bentuk pembedaannya itu telah di masa silam telah diatur oleh Umar bin Khattab dengan satu hal yang disebut dengan sebutan Surutu Umar, perjanjian Umar dengan para kafir dhimmi. Kalian tidak boleh begini, tidak boleh begini, tidak boleh begini. Poin-poinnya disebut Surutu Umar. Dan di antara Surutu Umar, maka wanita non muslim, wanita kafir dhimmi, maka hendaklah ujung pakaiannya di atas mata kaki. Ujung pakaiannya di atas mata kaki itu pakaian kafir dhimmi di masa Umar. Ada wanita celananya di atas mata kaki, itu kalau di masa silam, oh ini kafir dhimmi. Oh ini Nasrani. Ini Nasrani. Kalau ada perempuan yang pakaiannya di atas mata kaki, itu khasnya di masa silam, di masa Umar bin Khattab, itu pakaian khas dan pakaian wajib wanita non-muslim. Sedangkan wanita muslimah, pakaiannya di bawah mata kaki. Pakaiannya di bawah mata kaki. Jadi kalau ada perempuan di atas mata kaki, oh non-muslim, kafir dhimmi. Di bawah mata kaki, oh itu muslimah. Jadi membedakannya dengan lihat bawahnya, oh ini mata kakinya kelihatan, oh non-muslim, kafir dhimmi. Di bawah, oh itu muslimah. Itu di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wa ala yudhiru syai'an mungkaran fil Islam, dan mereka tidak boleh menampakkan terang-terangan sesuatu yang mungkar dalam Islam. Mereka menganggap khamar itu halal, ya, maka tidak boleh terang-terangan jualan khamar, minum khamar. Atau mereka tidak boleh terang-terangan menampakkan syiar agama mereka semacam membunyikan lonceng sampai terdengar dari luar gereja. Mereka boleh namun cuma di dalam gereja. Atau kemudian menampakkan salib, kemudian berkalung salib dan sebagainya. Dan aturan dan ketentuan untuk kafir dhimmi itu ada di kitab para ulama yang kami tidak akan perpanjangnya di sini. Dan di antara buku penting, referensi penting tentang aturan untuk kemudian kafir dhimmi adalah buku karya Ibn al-Qayyim yang judulnya Ahkam Ahli Dhimmah. Ini rujukan penting berkenaan dengan masalah hubungan dan sikap dengan orang non-muslim. Walhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallallahu salam ala Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Harrahu al-Fakir telah diedit. Ini bukan hanya ditulis sekali, namun sudah dibaca ulang, diedit ulang oleh si penulis Al-Fakir ilallahi ta'ala, oleh orang yang mengharapkan kasih sayang dan ridha Rabbnya, Muhammad As-Salih Al-Uthaymin. Dan sebelum kita akhir, saya ingin bacakan hadis yang kemarin saya ceritakan tentang semangatnya manusia untuk masuk neraka yang ada dalam Sahih Bukhari. Itu ada dalam Sahih Bukhari di kitab Raqaiq atau Riqaq di bab hadis yang utuh. Itu ada di bab Al-Intiha Anil Ma'asi, berhenti dari maksiat. Hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna mamatsali wa matsalun nas kamatsali rajulin istauqada naran. Permisalanku dengan manusia itu seperti orang yang menyalakan api, membuat perapian. Yang dia membuat perapian ini untuk memberi manfaat, untuk menerangi banyak orang. Falamma adha'at ma haulahu, maka tatkala api itu telah menerangi sekelilingnya, ja'alal farash wa hadid dawab, maka kemudian laron-laron dan binatang kecil-kecil, allati taqa'u finnar, yang suka mencari api, yaqa'na fiha, masuk ke dalam api. Faja'ala yanzi'uhunna, maka mulailah orang yang membuat perapian ini menarik dan menyelamatkan, menarik dan menyelamatkan hewan-hewan tadi. Namun wayaglibnahu, hewan-hewan tadi berhasil mengalahkannya sehingga banyak yang lepas, sehingga banyak yang masuk ke dalam api. Fayaktahimna fiha, akhirnya masuklah mereka ke dalam api tersebut. Sehingga fa'ana akhudhu bihujazikum, aku pegangi ikatan celana kalian. Aku pegangi ikatan celana kalian aninar, supaya tidak masuk ke dalam api dan ke dalam neraka. Namun wa antum taqtahimuna fiha, non kalian maksa untuk masuk ke dalam neraka. Ke dalam api, yaitu ke dalam neraka. Demikianlah gambaran antara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan manusia, dan demikianlah semangatnya manusia untuk masuk neraka, seperti semangatnya laron untuk mendekati api yang berkobar-kobar. Dan laron ini ketika mereka memburu api, dia ingin mendapatkan maslahat, bukan karena niat celaka, bukan karena niat celaka. Dan demikianlah manusia. Ya, mereka melakukan maksiat, mereka menentang Rasul, melakukan maksiat dan kedurhakaan, itu apa niatnya? Ingin dapat maslahat, ingin dapat kenikmatan dan seterusnya. Namun padahal itu berujung pada celaka dan sengsara. Maka lihatlah semangat manusia untuk masuk ke dalam neraka, dan bagaimanakah semangat Nabi untuk menyelamatkan mereka. Meskipun Nabi kalah, banyak yang kemudian lolos, maksa masuk, akhirnya Nabi kalah. Ya, kali yang kemudian pada masuk ke dalam neraka. Ya, demikian yang kita bahas dan kita kaji kesempatan pagi hari ini. Dan demikian selesailah kajian hukuk da'at ilaihal fitrah wa qaratah asyariah dalam dua majlis. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam, wa akhdawana alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, silakan jika ada pertanyaan, ada beberapa waktu yang masih bisa kita manfaatkan. Mungkin bisa sampai jam 8 kurang seperempat, bisa kita pakai untuk tanya-jawab jika ada. Saya pernah mendengar kajian bahwa berdirinya makmum yang masbuk boleh dilakukan setelah imam salam. Imam salam sekali karena salam yang kedua adalah sunnah. Apakah ini dibenarkan dan tidak bertentangan dengan penjelasan Syaikh Ibnu Utsaimin? Tidak dibenarkan, itu keliru. Bahkan Imam Syafi'i yang kemudian mengatakan bahwasannya yang madhabnya, bahwasannya yang rukun itu adalah salam yang pertama dan salam yang kedua itu sunnah. Imam Syafi'i mengatakan makmum itu masbuk itu berdiri setelah salam yang kedua. Saya sering melihat saat setelah selesai salat jamaah, orang-orang salat ba'diyah dengan bertukar tempat dengan orang sebelahnya. Mengapa mereka melakukan hal ini? Karena ingin memperbanyak saksi. Karena bumi jadi saksi dalam ketaatan yang dilakukan oleh seseorang di atasnya. Maka beliau-beliau ingin memperbanyak saksi dengan bertukar tempat. Ini tempat untuk sebagai saksi melakukan sholat yang fardu, kemudian sebelah sana untuk saksi untuk melakukan sholat yang hukumnya sunnah. Sebaiknya menunggu Lailatul Qadar itu saat sepertiga awal malam, tengah malam, atau sepertiga malam yang terakhir. sebaiknya dari awal malam sampai akhir malam. Karena Lailatul Qadar itu berada selama satu malam, sejak ba'dal maghrib sampai fajar. Maka idealnya selama malam qadar itu tidak tidur. Namun isilah semalam tersebut dengan berbagai macam amal sholat, zikir, sholat, dan seterusnya. Nanti tidurnya habis selesai sholat subuh. Dan tidur habis setelah selesai sholat subuh dalam rangka mengejar Lailatul Qadar tidak mengapa. Yang tercela adalah kondisi yang lainnya. Namun anehnya orang ya, tidak dianjurkan begadang malah begadang. Dianjurkan begadang malah tidak begadang. Sebaiknya kemudian tidur habis subuh malah tidak tidur habis subuh. Yang sebaiknya tidak tidur habis subuh malah tidur habis subuh. Ditukar-tukar. Apakah benar gerakan di luar sholat lebih dari 3 kali membatalkan sholat? Jawabannya tidak benar. Lalu bagaimanakah jika seorang pilek atau bersin-bersin memungkinkan mengusap hidung lebih dari 3 kali? Tidak mengapa. Karena jadi tolak ukur yang membatalkan sholat adalah gerakan banyak berturut-turut dan tidak diperlukan. Kalau pilek maka ini diperlukan. Bolehkah mengusap air mata saat sholat? Boleh. Bolehkah menutup mulut saat menguap? Pada dasarnya menutup mulut saat sholat satu hal yang makruh, namun jika menguap hukumnya boleh. Mengapa sholat witir disebut sholat penutup? Karena idealnya, afdolnya itu adalah sholat malam yang adalah kemudian sebagai penutup sholat malam. Meskipun kalau seandainya orang witir di awal malam, maka boleh baginya untuk sholat lagi di akhir malam, namun tanpa witir. Karena ini babnya menjadikan witir sebagai penutup, babnya adalah bab afdoliyah. Apakah boleh merutinkan tata cara takbiratul ihram dengan sengaja menaruh tangan kanan dulu di dada, lalu tangan kiri, kemudian diputar, sehingga akhirnya tangan kanan di depan? Orang yang melakukan hal ini punya anggapan, punya keyakinan. Yang baik dulu, yaitu kanan, yang ditancapkan ke hati, baru dikeluarkan. Yang pertama, meletakkan tangan di dada itu bukan masalah menancapkan ke hati. Karena hati konkret ataupun hati abstrak tidaklah tertancap dengan hal tersebut. Sehingga yang benar model gerakan semacam itu, apalagi dengan keyakinan afdoliyah semacam itu, satu hal yang tidak benar. Bagaimanakah salamnya makmum setelah tasawuf akhir? Setelah imam salam yang kedua, baru makmum salam. Sebagaimana makmum masbuk, kemudian ketika itu dia berdiri. Apakah ada tambahan setelah Subhanal Malikil Kudus pada bacaan setelah witir? Ada tambahannya, Rabbil Malaikati Waruh, namun tambahan Rabbil Malaikati Waruh diperselisihkan ulama. Sahihnya ataukah daifnya? Ada yang menilai sahih, ada yang menilai daif. Apa hak jumlah yang harus ditunaikan oleh orang yang sudah menikah? Membantunya. Ta'awun alal birri wa taqwa. Jangan mengejeknya. Boleh memotivasinya. Dan memotivasi adalah bentuk ta'awun alal birri wa taqwa. Bagaimana hukumnya memegang mushaf Al-Quran saat imam, saat sholat untuk menyimak bacaan imam? Boleh jika diperintahkan oleh imam. Diminta oleh imam. Imam mengatakan saya kurang begitu yakin dengan bacaan saya. Maka tolong anda yang pas di belakang saya pegang mushaf. Nanti kemudian tolong koreksi bacaan saya. Adapun jika dengan inisiatif sendiri, maka yang benar hukumnya makruh. Bagaimanakah posisi kepala saat tasyahud akhir, dimiringkan ke kanan atau bagaimana? Posisinya bebas. Mana yang lebih afdal, wanita sholat berjamaah tarawih sesama mereka atau bersama imam di masjid? Ya, wallahu a'lam, kalau kemudian kita melihat praktek di masa Umar, ya, maka mereka ya, dan berjamaah di masjid. Meskipun kalau di masa Umar, masjid dibagi dua, ada satu imam untuk laki-laki dan satu bagian masjid. Imam untuk laki-laki, kemudian satu bagian masjid yang lain di sana ada imam khusus untuk perempuan. Maka kalau kita melihat praktek kaum muslimin di masa Umar, maka yang terbaik adalah pergi ke masjid. Maka dianjurkan untuk pergi di masjid sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Al-Albani di kitabnya Qiyam Ramadan. Bagaimana keberadaan orang yang idiot, kurang akal yang ikut sholat dalam shaf di belakang imam? Apakah tidak mengapa? Bolehkah memindahkannya? Boleh memindahkannya. Jika kemudian dia adalah orang yang kemudian tidak bisa, kemudian punya niat untuk sholat. Karena idiotnya dia tidak punya niat untuk sholat. Maka adanya dia dengan sholatnya dia dan tidak, maka tidak ada bedanya. Karena dia tidak punya niat. Oleh karena itu maka, statusnya dia kalau berada di dalam shaf ya, itu seperti ya tiang dan yang lainnya yang itu memutus shaf. Ya, maka selayaknya kemudian jika diajak, maka orang yang mengajaknya itu kemudian ngambil posisi di ujung shaf sehingga tidak memutus shaf. Apa hukum wanita haid iktikaf di masjid? Ini kembali pada perselisihan wanita haid masuk ke dalam masjid. Maka jika seorang memilih pendapat yang mengatakan wanita haid itu boleh berada di masjid selama aman, maka tidak mengapa baginya untuk iktikaf di masjid meskipun dalam kondisi haid. Manakah yang lebih tepat, makmum baca tasmi' setelah imam membacanya atau makmum cukup baca tahmid? Telah kita sampaikan ini satu hal yang diperselisihkan oleh para ulama. Dan wallahu a'lam yang lebih tepat sebagaimana mazhab Syafi'i, makmum juga membaca tasmi'. Bolehkah seorang musafir yang sudah sampai tujuan menjamak sholat duhur dan asar di waktu asar karena kelelahan baru tiba dari perjalanan? Catatannya niatnya mukim di sana. Maka jamak itu longgar jika memang betul-betul sebab pokoknya adalah al-hajah menurut pendapat yang paling kuat dan itu mazhab Imam Ahmad. Dan dalam masalah jamak yang paling longgar adalah mazhab Imam Ahmad. Maka jika memang betul-betul dia membutuhkan istirahat yang panjang, yeah, dia sampai sana waktu duhur, kemudian dia jamak duhur sampai asar tanpa kosor, nanti dilihat apakah dia sampai di sana statusnya mukim ataukah masih musafir. Kalau dia sampai sana karena itu rumah orang tuanya, itu statusnya adalah mukim, maka dia tidak boleh kosor. Dia jamak karena ada kebutuhan, 4 rakaat, 4 rakaat, asar 4 rakaat, dan setelah itu memang betul-betul untuk tidur, bukan untuk Facebookan, untuk yang lainnya. Kalau cuma kemudian untuk alasan untuk tidak ke masjid, namun kebutuhan yang banyak, sebagian besar waktu malah untuk medsos, ya, maka ini berarti tidak benar. Berarti dia sebenarnya tidak punya kebutuhan. Saat kembali dari safar diberikan sampai di rumah waktu asar dengan mengendarai sepeda motor. Bolehkah sholat duhurnya dijamak di waktu asar setelah sampai di rumah? Boleh dijamak dijamak takhir di rumah. Dan ketika sudah sampai rumah maka tanpa qasar. Bagaimanakah jika ada salah satu wajib sholat yang kita tinggalkan, sedangkan kita menjadi makmum, kapan kita harus sujud sahwi? Maka melihat, makmum ini makmum masbuk atau tidak? Kalau dia makmum masbuk, maka tidak ada masalah. Kalau dia makmum bukan masbuk, maka ya, tidak ada sujud sahwi untuknya. Dan kelupaannya itu tanggungan imam. Disitulah berlaku imam itu yang menanggung. Jika salah membaca sholawat, misalnya innaka hamidum majidnya hanya satu kali, bolehkah mengulangi bacaan sholat tersebut ataukah harus sujud sahwi? Jika ini tidak sengaja, Allah alam itu sudah cukup. Karena sholawat yang wajib adalah sekedar Allahumma salli ala Muhammad atau kalimat semacam itu. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad itu sudah cukup. Adapun kemudian lengkap sempurna maka itu ideal. Jika sholat sunnah dua rakaat lalu lupa berdiri lagi, haruskah kembali lagi lalu sujud sahwi? Ya harus kembali lagi, kalau tidak nanti sholat sunnah tiga rakaat jadinya kan? Ya, tidak lagi sholat sunnah dua rakaat. Dia mau kemudian niat sholat sunnah dua rakaat, dia berdiri sampai rakaat ketiga, maka wajib turun. Maka wajib turun, kemudian karena ada tambahan, maka sujud sahwi setelah salam. Mana yang lebih baik bagi muslimah yang gadis untuk iktikaf di masjid atau tidak iktikaf dan memilih beribadah semalam suntuk di rumah? Mana yang akhsyak liqalbiha? Mana yang lebih khusyuk, lebih nyaman untuk hatinya? Tapi secara umum iktikaf lebih afdol jika memungkinkan. Jika tempatnya terlalu ramai dan sebagainya sehingga tidak nyaman, tidak kondusif, malah di rumah lebih kondusif, lebih bisa khusyuk, lebih bisa menikmati, maka di rumah bisa kemudian jadi lebih baik. Apa hukuman menelan daha atau daha saat puasa ataukah saat sholat, apakah sah? Selama masih di dalam mulut, maka tidak mengapa. Meskipun para ulama fikih mengatakan yang terbaik adalah mengeluarkannya. Lain hanya kalau dahannya sudah keluar dari mulut. Kemudian dijilat, kemudian ditelan. Nah itu membatalkan puasa. Demikian pembahasan di kitab fikih demikian. Hukum kotoran cicak apakah najis? Sebagainya jika ada najis sudah kering, cara membersihkannya dan mensucikannya. Wallahu ta'ala a'lam, ulama berselisih pendapat tentang kotoran cicak dan binatang yang dibunuh dan binatang yang tidak memiliki darah yang mengalir. Wallahu a'lam, mungkin yang lebih tepat adalah tidak najis untuk kotor. Jika ada najis sudah kering, cara membersihkannya, ya, maka jika dia nempel di satu tempat, maka tempat tersebut bisa kita pastikan. Kalau dia betul-betul kering dan tidak memberikan dampak pada bendanya, benda ini kering dan najisnya kering, maka tidak masalah. Namun jika ini kering dan yang ditempeli basah, maka berarti ada najis di situ, meskipun tidak terlihat. Ini yang disebut dengan najis hukmiyah. Maka wajib untuk najisnya disingkirkan, kemudian tempatnya dibersihkan secukupnya. Bolehkah sholat di tempat yang terdapat salibnya? Jika tidak memungkinkan mencari tempat lain untuk sholat selain tempat tersebut, maka lebih baik dijamak atau sholat ketika sudah memungkinkan untuk mencari tempat yang lain atau sholat di tempat tersebut pada waktunya. Jika tidak ada pilihan yang lain, maka boleh sholat di tempat tersebut. Namun jika kemudian ada pilihan yang lain, boleh jadi jika kasusnya adalah kasus rumah sakit non-muslim, maka ada pilihan yang lain, boleh jadi di tempat orang yang sakit dengan gelar sajadah dan sebagainya, dan di situ malah tidak ada salib, maka itu yang lebih baik. Tidak harus di musola, tidak harus kemudian di tempat doa, kalau di tempat doa di bahasa mereka. Kalau di tempat doa tersebut ada salibnya, kalau kemudian di kamarnya orang yang kita besok tidak ada salibnya, ya tinggal itu bersih, bisa dipakai untuk sholat. Ya, apakah mencium Al-Quran setelah membacanya merupakan salah satu cara ekspresi cinta kepada Al-Quran? Apakah hal ini dituntunkan oleh Rasul? Hukum mencium mushaf setelah selesai membacanya atau yang lain diperselisihkan oleh para ulama. Apakah statusnya adalah bid'ah makruhah? Ataukah kemudian bid'ah dan bid'ahnya bid'ah makruh? Ini pendapat yang dipilih oleh Al-Albani. Ataukah kemudian mustahab dan ini dipilih oleh sebagian ulama, ataukah satu hal yang mubah? Dan pendapat yang tepat dalam hal ini, kesimpulan dalam hal ini, orang yang melakukannya tidak disalahkan. Mengingat sahabat Ikrimah Ibn Abi Jahal melakukannya, terdapat athar dalam hal ini. Namun tidak dianjurkan dan tidak disarankan, karena tidak ada anjuran, tidak ada anjuran dari perbuatan atau dari ucapan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang melakukannya tidak dicela, tidak disalahkan, namun tidak dianjurkan. Kenapa tidak disalahkan dan vonis bid'ah dalam masjid kurang tepat? Meskipun itu adalah pendapat Al-Albani, karena terdapat athar yang sahih dari sahabat Nabi Ikrimah, anaknya Abu Jahal, yang melakukan hal semacam ini. Apakah mengangkat tangan saat doa setelah wudu itu dituntunkan atau afdolnya bagaimana? Kalau kita baca hadis tentang anjuran untuk berdoa setelah berwudu, tidak ada penegasan demikian. Seandainya itu diperlukan, maka tentu Nabi telah menyampaikannya. Oleh karena itu, maka yang lebih tepat tidak dengan angkat tangan. Ya, demikian yang kita bahas kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhdawana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.